Apa hukum perempuan berkawat kaki? Perempuan dikawat kaki. Kawat kaki ni kakilah kawat. Neh. Ha. Kaki kawat kaki baris tu. Tunjuk ke orang ramai-ramai tu. Nah. Ha. Baik. Al-mar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihunna. Fahbisu biha fahbisuha fi buyutiha. Au kama qala. Nabi kata, perempuan itu kebanyakan tubuh badan ni adalah aurat. Maka sebaik-baiknya engkau simpan di dalam rumah kamu. Jangan duduk lok sangat. Nah, mana kalau tak kok jalan tu dengan kamu dah lah. Jangan duduk lok kata awak sendiri. Kalau kawat ni jenis tunjuk. Orang lelaki pula tukar tengok. Nah, bukan kaki saja berkawat. Nah, kaki gerok. Pasal berkawat. Dah bila kaki gerok, punggung gerok. Ke punggung tak gerok, kaki gerok. Boleh tak gitu? Tu terminator. Faham tak? Ha, dengan punggung gerak pula. Hak jatang tukang kelih, hak ni tukang sorok, hak ni tukang tengok, hak ni bagian bagi mata. Nah, tak boleh. Tersawak. Neh, rasa sebeng eh. Neh. Rasa bukan amalan salafus soleh. Apatah lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sah. Neh, dia ada peraturan rupang. Batu banyak rupang dia banyak halangan dia. Neh, Tuhan buat ni sifat dia tu tak sesuai. Nak baris, nak manjak. Ini main manjak ni. Benda ni wall climb tu dia panggil. Wall climb. Hak panjat ni, panjat dinding ni, pakai tali ni. Nampak anak dara gelebe ni. Nampak. Dengan seluar ketat, dengan seluar pendek, pala lutut semua anak dah ni. Umur 18, 17, hak sekolah, hak kolej, hak universiti, hak persatuan. Oh hebat. Hak lelaki jaga tali ke bawah ni. Nampak? Tali hak dia pakai tak masuk ke celah ni. Kau jelah punggung. Tubik kau atas ni. Dah terik di tali. Dah bergendir-gendir je tu. Ha. Jurulatih main tam. Okey, okey. Okey, semek. Okey, semek. Ha, tak apa. Ha, ini serema. Ni kerja haram lah tu. Nampak? Ha, tu kena jaga. Kita ni jauh sangat dah ni. Jauh daripada Islam. Jauh segala segenap segi ni. Nak? Tak boleh. Kau kerja lah tu. Lain puang sama puang main. Ha, tak apa. Nak berhenti. Dah nak manjak lagi lah. Ni, apa main? Nak panjang lagi mana? Nak? Haa. Kalau lelaki yang nak siapa? Eh. Dia nak jadi lelaki. Orang panjang bukit. Hanya okey. Naiknya. Nak? Haa. Lomba kereta dia. Lomba kereta. Orang masuk lomba motosikal. Lomba basikal. Ada belaka dia. Lomba basikal. Apa? Baju macam ke baru. Cepedok. Baju lomba basikal. Baju ketat eh. Nak? Baju ketat. Lomba basikal. Cah. Orang lelaki tiga ekor. Ikut kot belakang. Nak? Dah belakang Michelin tu. Tubeless. Faham? Dah boleh? Selama tu jadi fasikah perempuan-perempuan yang tidak hairau dengan hukum syarak. Hanya salah dia. Di rumah, waqarna fi buyutikunna, Allah kata. Duduk dengan kehormatan di dalam rumah-rumah kamu, wahai perempuan. Melainkan keluar cari makan. Nak jual dan sebagainya. Dah selalu main galak-galak lagu tu. Tak ada kawan. Ingat. Ha.